أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, di rubrik Bimbingan Zikir kali ini, kita akan membacakan doa, mohon perlindungan untuk anak. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk perlindungan Hasan dan Husain. Beliau membaca U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari segala setan, binatang yang berbisa, dan pandangan mata yang jahat. Mari pendengar, kita bacakan sekali lagi. U'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Dan sekali lagi pendengar, u'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Nah, itulah pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Doa kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.